الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وقول المؤلف والإيمان بما قال الله عز وجل dan ucapan al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullahu taala dan mengimani apa yang Allah Azza wa Jalla ucapkan. Wal-Qur'anu min qawlillahi. Dan Al-Qur'an termasuk di antara ucapan Allah Azza wa Jalla. Wal-Kutubu kulluha min qawlillahi subhanahu wa ta'ala. Dan kitab-kitab seluruhnya termasuk di antara ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma auha ila anbiya'ihi kulluha min qaulillahi 'azza wa jalla. Dan seluruh yang Allah wahyukan kepada para nabinya semuanya termasuk di antara ucapan Allah Azza wa Jalla. Lakin ma adri huna yaqulu bima qala Allahu au bima qadallahu. Ya'ni hasala tashifun. Akan tetapi aku, yaitu Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, tidak mengetahui di sini apakah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan mengimani apa yang Allah ucapkan sebagaimana yang tertera di dalam matan, atau beliau mengatakan au bima qadallahu, atau beliau mengatakan dan mengimani apa yang Allah takdirkan, yaitu ada kekeliruan penulisan. Wa kulluhu haqqun, dan semuanya benar. Sawa'un kana katabahul muallifu hakadha aw hasala tashifun. Sama saja apakah Al-Mu'allif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menulisnya demikian, yaitu bima qalallahu, mengimani apa yang Allah ucapkan, atau ada kekeliruan penulisan, yaitu yang dimaksud Al-Imam Al-Barbahari bima qadallah, mengimani apa yang Allah takdirkan, namun tertulis bima qalallah, apa yang Allah ucapkan. Fa innahu haqqun, sungguh semuanya benar. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya dan para rasulnya. Lakin hadza taqaddama mimma sabaqa. Akan tetapi hal ini telah berlalu dari pembahasan yang telah lewat. Qala al-muallifu al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal imanu bi aqdarillahi kulliha khairiha wa syarriha hulwiha wa murriha. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan dan mengimani takdir-takdir Allah seluruhnya yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit. Kama fil hadithil ladhi dhakarnahu sabiqan. Sebagaimana di dalam hadis yang telah kami sebutkan sebelumnya. Wa kama fil ayati wa ghairiha. Dan sebagaimana di dalam ayat-ayat yang telah kami sebutkan dan ayat-ayat yang lainnya. Fayu'minu bidzalika. Maka seorang mukmin mengimaninya. Wa annaha bitaqdirillahi wa annallaha alimaha wa qaddaraha wa haddada ajalaha wa awqataha subhanahu wa ta'ala khairan kana aw syarran. Dan bahwasanya segala sesuatu dengan takdir Allah Ta'ala, dan bahwasanya Allah Ta'ala mengetahuinya, menakdirkannya, menentukan ajal-ajalnya dan waktu-waktunya subhanahu wa ta'ala, baik ia merupakan kebaikan ataupun keburukan. La yahduthu fi hadzal kauni syai'un illa bi'ilmillahi wa qudratihi wa iradatihi wa masyiatihi. Tidaklah terjadi sesuatu pun di alam ini melainkan dengan ilmu Allah, kemampuannya dan kehendaknya, iradah, masyiah dalam bahasa kita semakna, bermakna kehendak. Khilafan lil majusi, berbeda dengan orang-orang majusi. Wa khilafan liman syabahahum min firaqi hadhil ummati. Dan berbeda dengan orang-orang yang menyerupai orang-orang majusi dari berbagai kelompok di dalam umat ini. Kal qadariyati, seperti orang-orang qadariyah. Fa innahum yaquluna, sesungguhnya mereka mengatakan, yaitu orang-orang qadariyah, innal 'abda yakhluqu fi'la nafsihi, sesungguhnya seorang hamba menciptakan perbuatannya sendiri. Awillahu yakhluqul khaira wal 'abdu yakhluqus syarra. atau mereka mengatakan Allah yang menciptakan kebaikan, sedangkan hamba yang menciptakan keburukan. Wal'iyadzu billahi. Dan kita berlindung kepada Allah dari keyakinan tersebut. Fallahu khaliqu kulli syai'in. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah Azza wa Jalla kepadanya lah diserahkan urusan segala sesuatu. Khalaqa zawatal asyai wa sifatiha wa af'alaha minal malaikati wal insi wal jinni wa minal hayawanati wa ghairiha. Allah Azza wa Jalla menciptakan zat-zat segala sesuatu, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya, baik dari kalangan para malaikat, manusia, jin, hewan-hewan dan yang lainnya. Allahu khaliqu kulli syai'in subhanahu wa ta'ala khalaqal ibada wa a'malahum. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan segala sesuatu. Allah Azza wa Jalla menciptakan para hamba dan perbuatan-perbuatan mereka. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Azza wa Jalla menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Lakin hadza la yu'fil 'abda min al-mas'uliyyati amama Allah tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi hal ini tidaklah menyelamatkan seorang hamba dari pertanggungjawaban di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Li'anna Allah a'tahu qudratan wa iradatan wa ikhtiyaran wa laysa majburan kama yaqulul jabriyatu. Karena sesungguhnya Allah ta'ala memberikan kepada seorang hamba kemampuan, kehendak dan pilihan. Seorang hamba tidak dipaksa dalam berbuat sebagaimana yang dikatakan orang-orang Jabriyah. Walaysa munfalitan min masyiatillahi kama yaqulul qadariyatu. Dan seorang hamba tidaklah lepas dari kehendak Allah sebagaimana yang dikatakan orang-orang Qadariyah. Jadi orang-orang Jabriyah mereka berkeyakinan bahwa para hamba dipaksa dalam berbuat. Para hamba tidak memiliki kemampuan, kehendak dan pilihan dalam berbuat. Para hamba dipaksa dalam berbuat. Siapa yang memaksa? Mereka mengatakan bahwa yang memaksa para hamba untuk berbuat Allah Azza wa Jal. Adapun orang-orang Qadariyah berkebalikan dengan orang-orang Jabriyah. Orang-orang Qadariyah menganggap bahwa para hamba dalam berbuat lepas dari kehendak Allah dan dari penciptaan Allah Azza wa Jalla. Perbuatan hamba lepas di luar kehendak Allah dan bukan Allah yang menciptakan. Para hamba itulah yang menciptakan perbuatan mereka sendiri. لأن الله ربط مشيئة العباد بمشيئته. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala mengikat kehendak para hamba dengan kehendaknya. Qala, Allah Ta'ala mengatakan, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Dan tidaklah kalian menghendaki melainkan dengan kehendak Allah. Famasyiatul ibadi tabi'atun wa murtabitatun bimasyiatillahi azza wa jalla. Maka kehendak para hamba mengikuti dan terikat dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Lahum masyiatun walahum iradatun walahum ikhtiyarun. Para hamba memiliki kehendak, memiliki keinginan dan memiliki pilihan. وَبِهَذِهِ الْقُدْرَاتِ الَّتِي أَعْطَاهُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنَ الْعَقْلِ وَالْقُدْرَةِ وَالطَّاقَةِ وَالْإِخْتِيَارِ يُحَاسَبُونَ وَيُجَازَوْنَ بِأَعْمَالِهِمْ. Dan dengan kemampuan-kemampuan ini yang Allah berikan kepada mereka para hamba berupa akal dan kemampuan kudrah dengan tokoh semakna serta pilihan, mereka para hamba akan dihisab dan diberikan balasan berdasarkan amalan-amalan mereka. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Apabila amalan seorang hamba berupa kebaikan, maka ia pun akan mendapatkan balasan berupa kebaikan pula. Dan apabila amalan seorang hamba berupa keburukan, maka ia pun akan mendapatkan balasan keburukan pula. Falillahi masyiatun walil ibadi masyiatun. Maka Allah Azza wa Jalla memiliki kehendak dan para hamba juga memiliki kehendak. Lakinnaha murtabitatun bimasyiatillahi tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi kehendak para hamba terikat dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. فَلَا يَحْسُلُ شَيْءٌ فِي الْكَوْنِ إِلَّا بِمَشِيَةِ اللَّهِ. Maka tidak ada sesuatu pun di alam ini melainkan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. mimma yaf'aluhul ibadu wa ghairuhum, yang dilakukan oleh para hamba dan selain mereka. La yahsulu illa bimasyiatillahi, tidaklah terjadi sesuatu pun melainkan dengan kehendak Allah Ta'ala. Walil ibadi masyiatun wa kudratun alal a'mali, dan para hamba memiliki kehendak-kehendak dan kemampuan-kemampuan untuk berbuat. Fal abdu huwal mu'minu wa huwal kafiru wa huwal barru wa huwal fajiru wa huwal musalli wassaimu. Maka seorang hamba dialah yang beriman, dialah yang kafir, dialah yang melakukan ketaatan, dialah yang melakukan kemaksiatan, dialah yang melakukan salat, dan dialah yang berpuasa. Wa huwa tariku lis-sawmi wa tariku lis-salati ila akhirih, dan seorang hamba dialah yang meninggalkan puasa, dialah yang meninggalkan salat dan yang lainnya. Fa af'aluhul khairatu tabi'atun li masyiatillahi, maka perbuatan-perbuatan baik seorang hamba mengikuti kehendak Allah Ta'ala. Wa bitawfiqihi wa tasdidihi, dan dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla, dan dengan pengarahan dari Allah Azza wa Jalla. Wa af'aluhu syariratu bihidlanillahi lahu subhanahu wa ta'ala, dan perbuatan-perbuatan hamba yang buruk dengan penelantaran Allah Azza wa Jalla kepada dirinya. La yakhruju an nitaqi iradatillahi azza wa jalla wa ilmihi. Perbuatan hamba tidaklah keluar dari cakupan kehendak Allah Azza wa Jalla dan ilmunya. Wa huna nasha'at nasyi'atun fi awakhiri ahdi sahabati, dan di sini ada sebuah generasi yang muncul di akhir masa para sahabat. Fi ayyami Abdullah ibn Umar, di masa sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Yaquluna la qadara, mereka ini mengatakan tidak ada yang namanya takdir. Wa annal amra unufun, dan bahwasanya seluruh perkara itu baru. Maknanya, kata mereka, Allah Azza wa Jal tidak mengetahui segala sesuatu kecuali setelah terjadinya. Ja'a Yahya bin Ya'mur wa Humayd bin Abdurrahman al-Himyari ila al-Madinati wa laqiya Abdullah ibn Umar wa huwa kharijun min masjidin Nabi alaihi salatu wassalamu. Maka datanglah Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari ke Madinah, dan keduanya berjumpa Abdullah bin Umar tatkala beliau sedang keluar dari Masjid Nabawi. Fakallamahu Yahya bin Ya'mur, innahu qad nasha'a qibalana unasun yataqaffaruna al-ilma ay yatlubuna al-ilma wa kadha wa yaquluna la qadara wa innal amra unufun. Maka Yahya bin Ya'mur menyampaikan kepada Abdullah bin Umar bahwasanya telah muncul di tengah-tengah kami orang-orang yang mereka menuntut ilmu dan seterusnya, dan mereka mengatakan tidak ada yang namanya takdir, dan sesungguhnya seluruh perkara itu baru, yaitu Allah tidak mengetahuinya kecuali setelah terjadinya. Faqala, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, ablighum annani minhum bara'un wa annahum minni bura'u, sampaikan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan bahwasanya mereka berlepas diri dariku. Wallahi lau anfaqa ahaduhum misla Uhudin dhahaban ma nafa'ahu dhalika hatta yu'mina bil qadari. Demi Allah, seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan emas semisal gunung Uhud, infak tersebut tidak akan bermanfaat baginya sampai ia beriman dengan takdir. Summa rawal haditha an abihi kisata su'ali Jibrila lin nabiyyi alaihi salatu wassalamu anil islami wal imani wal ihsani summa saqal haditha. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan sebuah hadis dari ayah beliau, yaitu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, berupa kisah pertanyaan Jibril kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang Islam, iman dan ihsan. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyebutkan hadis tersebut. Dan hadis ini, ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, menunjukkan pentingnya seorang muslim untuk mempelajari akidah yang benar. Karena ada perkara-perkara dalam pembahasan akidah yang apabila perkara tersebut menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, menyebabkan tidak diterimanya amalan seorang hamba. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.